بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: ومنها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، فإن كل بدعة ضلالة. Masih kita melanjutkan pelajaran syarh sunnah atau ithaful qari بتعليقات على شرح سنة للإمام البربهاري. Kita masuk di bab yang baru. Qala al-Imam Saleh bin Abdillah al-Fauzan hafizahullah: al-imanu bil masih, al-iman binuzuli Isa alaihi salatu wassalam, yaitu mengimani turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam di akhir zaman. Di antara akidah ahli sunnah wal jamaah yang harus diyakini adalah bahwasanya Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu akan turun di akhir zaman ke dunia. Nah, karena beliau itu diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke langit. Barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Barbahari rahimahullahu taala: wal imanu bi nuzuli Isa ibn Maryam alaihi salam. Dan di antara ahli akidah ahli sunnah wal jamaah adalah al-iman, mengimani bi nuzuli Isa alaihi salatu wassalam di akhir zaman. Ya, yanzilu Isa alaihi salatu wassalam turun ke dunia. Fayaqtulu dajjal, lalu dia beliau alaihi salam membunuh dajjal. Wa yatazawwaju, dan kemudian beliau menikah. Wa yusalli khalfal qa'im min ali Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian beliau pun sholat di belakang imam, Imam Mahdi yang berdiri, min ali Muhammadin, dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau menjadi makmum di belakang Imam Mahdi di akhir zaman. Qala wa yamutu, setelah itu beliau pun meninggal dunia. Nabi Isa meninggal dunia. Nah, adapun sekarang beliau masih hidup. Beliau ditidurkan di atas langit. Beliau ditidurkan di langit. Kemudian nanti di akhir zaman beliau akan turun ke dunia. Kemudian barakallahu fikum, wa yadfanuhul muslimun. Kaum muslimin mengkuburkan jenazah beliau alaihi salat wassalam. Baik. Ikhwani fillah azanallahu yakum, kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, wal iman binuzuli Isa alaihi salat wassalam wa huwa min alamati sa'. Dan beriman dengan turunnya Nabi Isa alaihi salam nanti di akhir zaman, dan ini termasuk dari tanda-tanda hari kiamat al-kubro, kiamat besar. Tanda-tanda kiamat ada dua. Tanda kiamat sugro yang kecil, ya, dan tanda kiamat kubro, tanda kiamat yang besar. Tanda kiamat yang besar dalam artian habis itu terjadi rangkaian-rangkaian peristiwa-peristiwa yang besar berurutan, setelah itu sampai terjadinya hancurnya alam semesta, terjadinya kiamat kubro, hancurnya seluruh alam semesta. Nah, salah satu tanda kiamat kubro adalah turunnya Nabi Isa alaihi salam. Ya, kemarin sudah kita bahas pertemuan yang lalu, keluarnya Dajjal. Keluarnya Dajjal. Ini tanda kiamat kubro. Nah, demikian juga dibunuhnya Dajjal oleh Nabi Isa alaihi salatu wasalam nanti. Nabi Isa turun ke dunia untuk membunuh Dajjal. Ya, dan beliau nanti akan disebutkan beberapa peristiwa yang luar biasa yang terjadi di zaman Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Nah, di sana ada tanda kiamat sugro, tanda kiamat kecil. Apa itu? Yaitu tanda kiamat yang dari sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai berikutnya terjadi satu demi satu. Ya. Seperti di antara tanda kiamat sugro adalah apa? Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda kiamat. Ya, bu'aitsu ana wa sa'atuka hataini. Beliau berisyarat dengan dua jarinya, aku diutus dengan datangnya hari kiamat seperti ini. Ya, antara jari telunjuk dan jari tengah. Jadi jaraknya sudah dekat. Antara diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga di terjadinya hari kiamat sudah dekat. Demikian juga barakallahu fikum, di antara tanda kiamat sugro misalkan seperti apa? Banyaknya ya orang-orang yang menghalalkan alat-alat musik, nyanyian-nyanyian yang dulunya tidak ada. Ya. Demikian juga banyaknya wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Berpakaian tapi tidak sesuai syar'i. Ya, demikian juga banyaknya perzinaan. Nah, banyaknya bangunan-bangunan yang tinggi, gedung-gedung yang tinggi, berlomba-lomba dalam membuat gedung-gedung, bangunan-bangunan, dan yang lainnya. Itu para ulama menyebutkan di antara tanda kiamat sugro. Baik. Nah, kembali ke sini, beliau menyebutkan ini beliau atau turunnya Nabi Isa alaihi salatu wasallam adalah min alamat as-sa'atil kubro, di antara tanda hari kiamat yang tanda yang besar. Ya, wa innahu la ilmun lis-sa'ati. Fala tamtarunna biha. Ya, disebutkan dalam surat apa? Zukhruf ya. Sesungguhnya turunnya Nabi Isa itu adalah betul-betul tanda hari kiamat. Fala tamtarunna biha. Jangan kalian perdebatkan masalah ini. Ya. Karena turunnya Nabi Isa alaihi salatu wasalam di akhir zaman itu adalah perkara yang sudah Allah tetapkan, sudah Allah takdirkan, pasti akan terjadi. Rasulullah SAW khabarkan, Allah Azza wa Jalla juga khabarkan. Jadi kita harus mengimani. Tayyib. Qala rahimahullah, qala hafizahullah ta'ala nuzuluhu ya'ni minas sama, turunnya Nabi Isa dari langit. Ya, li'anna Allah rafa'ahu, karena Allah Azza wa Jalla itu mengangkat Nabi Isa. Diangkat hidup-hidup. Ya. Lama arada al-yahudu qatlah, ketika orang-orang Yahudi hendak membunuh Nabi Isa, membunuh beliau. Waja'u ilaihi liyubashiru qatlahu. Nah, orang-orang Yahudi datang kepada Nabi Isa untuk langsung membunuh Nabi Isa. Ya. Kemudian apa? Wasalbahu, mereka ingin langsung menyalib Nabi Isa. Agar Nabi Isa disalib di kayu salib. Tayyib. Ya, dakhalu alaihi, mereka pun masuk kepada Nabi Isa untuk membunuhnya, setelah itu disalib. Tayyib. Rafa'ahu Allahu min baini aydihim wa hum la yash'urun. Akan tapi Allah Azza wa Jalla kemudian mengangkat Nabi Isa alaihi salatu wassalam ke atas langit. ya, di hadapan mereka, tapi mereka tidak menyadari, orang-orang Yahudi tidak menyadari. Ya, karena memang kebiasaan orang-orang Yahudi itu apa? Suka membunuhi para nabi. Memerangi para nabi. Ya, membunuh, memerangi para nabi. Ketika apa mereka begitu jeleknya tabiatnya orang-orang Yahudi. Nasrullah afiyah. Ya. Ketika fitnah atau ketika mereka dalam keadaan apa? Memiliki sikap yang sangat luar biasa jeleknya. Biar para nabi, para rasul dibunuhi. Termasuk Nabi Isa alaihi salatu wasallam hendak mereka bunuh. Ayib. Tapi wa alqa shibhahu ala rajulin. Allah azza wa jalla, ya, kemudian memberikan keserupaan wajah. Ya, memberikan keserupaan wajah Nabi Isa alaihi salatu wasallam pada diri seorang laki-laki. Ya, faqatalu dzalika rajul. Lalu mereka membunuh apa? Laki-laki tadi. Karena Allah jadikan mirip wajahnya laki-laki ini dengan Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Yadhunnuna annahu al-masih. Mereka mengira laki-laki ini adalah Nabi Isa al-Masih alaihi salam. Ya, walaysa hu, padahal bukan Nabi Isa. Ya. Allah azza wa jalla nyatakan dalam surat An-Nisa ayat 157. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Dan tidaklah orang-orang Yahudi membunuh Nabi Isa. Tidaklah orang-orang Yahudi itu menyalib Nabi Isa. Ya, memasang Nabi Isa dipaku tangannya, kakinya di kayu salib. Bukan, bukan Nabi Isa yang disalib. Bukan Nabi Isa yang dibunuh sama mereka. Walakin syubbiha lahum. Akan tetapi orang yang diserupakan, ya, di hadapan mereka, ya, fa'alqallahu syibha ala hadzal rajul. Allah, ya, menampakkan kepandangan-pandangan mereka, orang-orang Yahudi, kemiripan, ya, dengan Nabi Isa pada orang ini. Ya, dikasih kemiripan oleh Allah azza wajalla, dan ini mudah bagi Allah azza wajalla. Dan ini diantara apa? Mukjizatnya Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Ya, tatkala Nabi Isa alaihi salatu wasallam, beliau diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala hidup-hidup. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Idz qala Allahu ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya." Ya, dalam surat Ali Imran ayat 55. Dan ingatlah tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Isa, inni mutawaffika." Sesungguhnya aku menidurkan engkau, wahai Isa. "Wa rafi'uka ilayya," dan aku mengangkat dirimu kepada aku di langit. Ya. Al-ayah. Jadi di sini disebutkan Allah Subhanahu wa taala, ya, menidurkan Nabi Isa. Kemudian apa? Mengangkat Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Nabi Isa tidak meninggal dunia. Setelah itu Nabi Isa akan turun di akhir zaman ke dunia. Ya, turun di akhir zaman ke dunia. Jadi yang dibunuh bukan Nabi Isa, ya, tapi orang yang diserupakan. Kemudian Syekh Hafidzullah menyebutkan qil, ya. Ya, ada yang mengatakan li'anna hadzal rajul huwa alladhi dallahum alaihi. Ada yang mengatakan laki-laki ini kenapa diserupakan dengan Nabi Isa sampai dibunuh sama orang-orang Yahudi? Karena orang ini yang menunjukkan kepada orang-orang Yahudi posisi Nabi Isa. Ya, orang ini yang memberikan apa? Memberitahu orang-orang Yahudi, ini Nabi Isa di sini. Bunuh dia. Akhirnya orang ini diserupakan oleh Allah azza wa jalla dengan Nabi Isa, akhirnya dia yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Ada yang mengatakan demikian. Ada juga yang mengatakan, ya, apa? Faqila innahu min atba'i Isa. Ada yang mengatakan ini pengikutnya Nabi Isa, orang yang dibunuh tadi. Memang pengikutnya Nabi Isa, minal hawariyin, dari kalangan hawari, pembela pengikut setia Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Qala lahu Isa alaihi salatu wasallam, Nabi Isa mengatakan, sayulqa alayka shibhi wa takunu lakal jannah. Ya. Engkau akan dijadikan wajah yang serupa dengan diriku. Ya, mereka akan membunuh kamu dan kamu akan masuk surga. Fasabara rajul. Lalu laki-laki tadi pun bersabar, ya, Dalam keadaan apa? Wataqabbala hadza syibaha. Lalu orang tadi menerima keserupaan wajah dengan Nabi Isa, wal qatla wa salba. Dia pun menerima, siap untuk dibunuh, siap untuk disalib. Li'annahu yuridul jannah bidzalik, karena dia menginginkan surga dengan itu. Jadi ada dua penafsiran ya. Siapa yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi? Ada yang mengatakan orang yang menunjuki Nabi Isa. Ya. Akhirnya dia dibunuh sebagai hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Ada yang mengatakan ini pengikutnya Nabi Isa. Ya. Terus dijanjikan surga ketika dia siap untuk dibunuh ya, untuk apa? Menyelamatkan Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Baik, jadi bukan seperti yang diyakini oleh orang-orang Nasara bahwasanya Nabi Isa meninggal dunia, bukan. Ya, Nabi Isa masih hidup. Ya, naik ke langit hidup-hidup. Kemudian turun nanti di akhir zaman ya, sebagai apa? Sebagai seorang yang membawa keadilan. Qala rahimahullah, qala hafizahullah ta'ala yanzilu fayaqtulu dajjal. Nanti beliau turun dari atas langit dan beliau membunuh dajjal. Yaqtulu dajjal bi babil lud. Beliau membunuh dajjal di daerah yang bernama Babul Lud. Ya. Wa huwa makanun ma'ruf, tempat yang sudah ma'ruf. Ya, yatlubu Isa bin Maryam dajjal. Nabi Isa mencari dajjal. Setelah sebelumnya Dajjal membuat kesusahan, kesengsaraan kepada kaum muslimin. Membuat fitnah. Subhanallah. Begitu apa? Dahsyat fitnahnya Dajjal. Kemudian Nabi Isa turun ke dunia. Ya, dalam beberapa riwayat. Fi manara bayadha fi Dimasqa. Di daerah Damaskus. Di sebuah menara yang berwarna putih. Ya, turun ke situ. Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian apa? Beliau alaihi salatu wassalam itu mencari Dajjal. Qala fa idza ra'ahu dhaba. Kalau Nabi Isa melihat Dajjal, baru melihat saja ya, Dajjalnya sudah dhab. Apa dhaba? Yadhubu, meleleh. Ya, meleleh. Nabi Isa pandangannya begitu tajam ketika memandang Dajjal, Dajjalnya sudah meleleh. Ya, seperti melelehnya garam kalau kena air. Meleleh. Ya. Baru dilihat. Qala tsumma yadhnu minhu. Lalu Nabi Isa pun mendekat kepada Dajjal, fayadribuhu. Ya. Kemudian apa? Nabi Isa pun memukul Dajjal, ya, biharbatihi fayaqtuluhu. Ya, dengan tongkatnya kemudian beliau membunuh Dajjal. Baru dilihat saja sudah meleleh, apalagi sampai dipukul. Ya, Dajjal mati di saat itu juga. Khotali mana azanallahu yakum. Jadi ini diantara apa? Perkara yang wajib diyakini bahwasanya Nabi Isa nanti betul-betul turun ke dunia, tapi bukan sebagai juru selamat. Ya. Beliau turun membawa ajaran tauhid. Beliau mengingkari orang-orang yang menyembah Nabi Isa, menyembah diri beliau. Ya. Beliau mengingkari orang-orang yang menyembah Nabi Isa. Ya, bahkan dalam beberapa riwayat Ar-Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan apa? Bahwasanya ya, Nabi Isa di antara yang beliau lakukan di tengah-tengah kaum muslimin, ya, walladzi nafsi biyadihi la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam, ya, hakaman adlan. Ya, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidak lama lagi akan turun Isa putra Maryam, ya, di tengah-tengah kalian kaum muslimin. Jadi Isa turun sebagai pembela bagi kaum muslimin untuk melawan Dajjal awalnya. Ya, turun di akhir zaman. Kemudian apa? Mereka menyelamatkan kaum muslimin, beliau alaihi salatu wasalam, ya, membunuh Dajjal dan membebaskan kaum muslimin dari fitnahnya Dajjal. Ya, karena kaum muslimin yang ingin selamat akidahnya, mereka lari ke gunung-gunung, tidak makan, tidak minum. Ya, sekian lama tidak makan, tidak minum. Ya, mereka cuma memperkuat dirinya dengan apa? Zikir-zikir. Ya. Mata'amuhum haina idzin, para sahabat bertanya, "Rasulullah, apa makanannya para kaum muslimin di saat Dajjal turun?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ta'amu ahli sama, makanannya penduduk langit. At-tasbih wa tahmid wa takbir." Yajri alaihi majrat ta'am. Ya, yang dibaca tahmid, takbir, tahlil, zikir-zikir, yang itu fungsinya menjadi kayak makanan untuk memperkuat diri mereka. Jadi hidup mereka terkepung di gunung-gunung karena Dajjal dan pasukannya dari kalangan Yahudi begitu kuat di saat itu. Tapi ketika Nabi Isa turun, ya, Nabi Isa pun berjihad, ya, memerangi Dajjal, membunuh Dajjal. Setelah itu kaum muslimin diistirahatkan, ya, mendapatkan apa? Kebebasan, ya, dari fitnahnya Dajjal. Kemudian kata beliau, Nabi Isa turun hakaman adlan, menjadi hakim yang adil. Fayaksiru saliba, beliau akan, ya, menghancurkan apa? Salib. Ya, wayatulul khinzira, akan membunuh babi-babi. Ya, wayadul harba, beliau kemudian apa? Menghentikan peperangan. Ya, wayufidul malu, kemudian akan berlimpah harta kekayaan. Hatta layakbaluhu ahad, sampai orang enggak ada yang menerima zakat. Saking banyaknya harta kekayaan, saking makmurnya kehidupan. Ya, mau cari fakir miskin yang dikasih sedekah enggak ada. Semuanya kaya. Semuanya berlimpah harta. Ya. Dan Nabi Isa alaihi salatu wasallam membawakan keadilan. Ya. Dalam keadaan apa? Ikhwata liman azinallahu yakum. Inilah di antara dalil-dalil yang terkait dengan Nabi Isa alaihi salatu wasallam tatkala beliau turun membawa ajaran Islam. Ya, bukan sebagai juru selamat. Sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Nasara. Ya, justru beliau mengingkari peribadatan kepada beliau. Ya, beliau hanya mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau tidak menerima jizyah. Beliau akan memerangi kaum orang-orang manusia, ya, dan beliau tidak menerima kecuali apa? Islam. Ya, kecuali hanya menerima Islam saja. Ya, sebagaimana yang dikhabarkan dalam banyak hadis-hadis Nabi, ya, yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga ikhwata liman azinallahu yakum, ya. Ini kondisi Nabi Isa alaihi salatu wasallam membunuh Dajjal dan membawa kemakmuran dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu wa yatazawwaju. Ya. Kemudian beliau menikah. Wa yusholli khalfal qa'imi min ali Muhammadin. Kemudian beliau pun salat menjadi makmum di belakang, ya, Imam Mahdi yang ada, ya, dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, qauluhu yatazawwaju. Ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, Nabi Isa menikah. Ja'a fi ba'dhi al-athar, ada beberapa asar, beberapa riwayat, lakinnahu lam yasbut. Tapi riwayat-riwayat tentang menikahnya Nabi Isa alaihi salatu wasallam itu tidak sabit. Ya, tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Jadi karena tidak sahih riwayatnya, maka tidak bisa dijadikan sebagai satu pegangan. Kemudian beliau menyebutkan, amma annahu yusalli khalfal mahdi fa hadza tsabit. Adapun kalau beliau salat di belakang Imam Mahdi, Nabi Isa, itu tsabit. Ya, dalam dalilnya banyak-banyak. Afan, dalilnya banyak. Ya, yatlubu minhul mahdi an yusalli bil muslimin. Ya, Nabi atau Al-Imam Mahdi, ya, Imam Mahdi, pemimpin yang nanti akan memimpin di zaman itu, ya, dari kalangan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, dalam keadaan apa? Beliau adalah apa? Bernama Muhammad bin Abdullah, ya, dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang memimpin menjadi Imam Mahdi mensolat apa? Memimpin solat di saat itu. Ya, dan ini diantara keyakinan ahli sunnah juga bahwasanya kelak akan muncul Imam Mahdi, ya, Imam Mahdi, tapi Imam Mahdi yang sesuai dalil, ya, bukan Imam Mahdi yang bid'ah, yang fiktif, yang enggak ada dalil sama sekali seperti Imam Mahdinya orang-orang Syiah, ya, yang mereka yakini tanpa ada dalil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, Imam Mahdi di sini mengimami solat, tapi Imam Mahdinya yatlubu minhul Mahdi an yusalliya bil muslimin, meminta kepada Nabi Isa untuk menjadi imam, mengimami kaum muslimin, ya, li'annahu yanzilu waqta salatil fajri, ya, karena Nabi Isa turun di saat salat fajar, salat subuh, ya, di saat apa? Salat subuh. Terus Imam Mahdi beri syarat agar Nabi Isa mengimami salat, ya, Imam Mahdi ketika itu menjadi imam salat subuh, beri syarat untuk meminta imam Nabi Isa alaihi salatu wasallam untuk an yusalli bil muslimin. Ya. Dalam keadaan apa? Nabi Isa tidak mau. Ya, fa yaqulul masih, Nabi Isa al-Masih alaihi salam mengatakan la ba'dukum li ba'din a'immatun. Ya. Saya tidak mau. Jangan. Sebagian kalian ya, atas sebagian yang lainnya ada imam-imamnya. Anda Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah ya, Al-Qurasyi, namanya sama dengan nama Muhammad, Nabi SAW ya, dalam keadaan apa? Keturunan Nabi SAW, dan beliau itu adalah pemimpinnya, imamnya kaum muslimin di saat itu. Maka Nabi Isa salat ya di belakang Imam Mahdi. Baik, Al-Qaim wa Al-Mahdi Muhammad bin Abdullah. Ya, jadi yang dimaksud qaim yang berdiri di sini adalah maksudnya Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah. Namanya sama dengan nama Nabi SAW ya. Terus apa namanya? Ya, apa namanya? Beliau dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ahlul Bait. Ya. Ismuhu kasmi Rasul SAW wasmu abihi ya, kasmi Abi Rasul alaihi salatu wasallam. Namanya kayak nama Nabi SAW, nama bapaknya juga sama dengan nama bapak Nabi SAW. Ya, wa huwa min baitil Hasan ibn Ali. Ya, beliau adalah dari keluarga Al Hasan ibn Ali radhiyallahu taala anhu. Tayib. Qalu al hikmatu wallahu alam anna al Hasan lamma tanazala 'anil khilafati li Muawiyah min ajli haqni dima'il muslimin akramahu Allahu faj'ala al mahdiya min dhurriyyatihi. Apa hikmahnya? Jadi Imam Mahdi itu dari keturunan Al Hasan ibn Ali, bukan dari keturunan Al Husain, ya, bukan dari keturunan siapa? Al Husain. Tapi Imam Mahdi dari keturunan Al Hasan ibn Ali radhiyallahu taala anhuma. Ya, kalau orang-orang Syiah mereka meyakini dari keturunan Al Husain. Tayyib. Tapi yang benar Imam Mahdi dari keturunan Al Hasan ibn Ali radhiyallahu taala anhuma. Apa hikmahnya? Kata Syekh Rahimahullah Ta'ala, al-hikmah wallahu a'lam, ya, hikmahnya adalah anna al-hasana, sesungguhnya al-hasan radhiyallahu anhu lama tanazala anil khilafati, tatkala beliau mengalah, menyerahkan kekhilafahan li Muawiyah radhiyallahu anhu, kepada Muawiyah, ya, min ajli haqni dima'il muslimin, untuk tujuan menyelamatkan, jangan sampai darah kaum muslimin tertumpah. Ya, masya Allah. Ini Al Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu ardhahu, ya, memiliki jasa yang luar biasa. Beliau mengalah. Ya, di saat beliau menjadi khalifah. Ya, setelah ayahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu meninggal dunia, ternyata banyak dari kalangan ya kaum muslimin, masyarakat yang masih menuntut darahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, masih menuntut. Sehingga hampir terjadi peperangan antara Muawiyah dengan kubunya Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala. Hampir terjadi peperangan kembali, pertumpahan darah. Maka dalam rangka untuk menjaga jangan sampai kaum muslimin yang menjadi korban, maka Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala wa ardahu, beliau mengalah dan menyerahkan kekhilafahan kepada siapa? Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Ya, dan ini yang terjadi dalam sejarah, ya, dalam keadaan kita meyakini Muawiyah bin Abi Sufyan juga seorang mujtahid, sahabat yang mulia. Ya, bapaknya juga sahabat yang mulia Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu. Dalam keadaan apa? Beliau berdua menuntut darah keluarganya. Ya, untuk di apa? Tegakkan hukuman qisas. Tapi Al-Hasan bin Ali hampir-hampir tidak mampu untuk apa? Mengambil tindakan tersebut karena kekuatan orang-orang yang apa? Melakukan pembunuhan terhadap Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu sangat kuat. Sampai akhirnya apa? Beliau mengalah, diserahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Akhirnya tidaklah atau tidak jadi ada pertumpahan darah. Tidak jadi ada ya peperangan sesama kaum muslimin. Sehingga jasanya Al-Hasan bin Ali sangat luar biasa. Beliau mengalah. Ya, akhirnya akramahullah, Allah pun memuliakan Al-Hasan radhiyallahu anhu, faja'ala al-mahdiya min dzurriyyatihi. Allah pun menjadikan Al-Imam Mahdi dari keturunan Al-Hasan bin Ali. bukan dari keturunan Al Husain ibn Ali radhiyallahu taala anhu. Tayib. Kemudian khotbah lima nasehatulayakum. Ya, ini terkait Imam Mahdi. Wa qauluhu wa yamutu wa yadfanuhu ya al muslimun. Kemudian Nabi Isa pun meninggal dunia. Ya, meninggal dunia. Setelah itu Nabi Isa dikuburkan oleh kaum muslimin. Hadza fil Qur'an, ya. Ini disebutkan di dalam Al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala, wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Ya, dan sungguhnya ada di antara ahli kitab, ya, apa? Dan sungguhnya, ya, ada di antara kitab yang dia beriman dengan Nabi Isa sebelum meninggalnya Nabi Isa. Masya Allah ya. Jadi ada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasoro, ahli kitab, ya, itu beriman setelah menyaksikan kejadian. Loh kok ternyata Nabi Isa turun, ya, tidak seperti versinya orang-orang Nasoro. Tidak seperti yang diajarkan oleh pendeta-pendeta Nasoro dan Yahudi. Ya, orang-orang Nasoro mengatakan Nabi Isa turun sebagai juru selamat. Nabi Isa turun akan, ya, mengajarkan demikian-demikian. Loh kok tidak sama? Kok justru sama seperti yang diturunkan oleh apa yang dikhabarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang diyakini oleh orang-orang Islam, kaum muslimin. Ya, kok justru Nabi Isa turun membunuh babi-babi? Ya, Nabi Isa turun kok salib dipatahkan, dihancurkan? Ya, salib yang biasa disembah-sembah oleh orang-orang Nasoro, kok dihancurkan oleh Nabi Isa? Ya, baru menyadari. Akhirnya banyak ada di antara orang-orang ahli kitab yang beriman, masuk Islam. Ya, subhanallah. Ada di antara mereka yang masuk Islam. Qabla mautihi, sebelum meninggalnya Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Sebelum meninggalnya Nabi Isa alaihi salatu wasalam, maka Nabi Isa berarti meninggal dunia. Ya, Allah azza wajalla menyebutkan apa? Qabla mautihi. Qala fa huwa yamutu kama yamutu kullu al-bashar. Maka Nabi Isa alaihi salatu wasalam pun meninggal dunia. Ya, sebagaimana meninggalnya setiap manusia. Ya, Allah azza wajalla menyatakan wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa imita fahmul khalidun. Kami tidak pernah menjadikan, ya, bagi manusia manapun sebelum dirimu yang hidup abadi. Tidak ada. Semuanya meninggal. Ya, apakah kalau engkau mati wahai Muhammad, ya, kemudian mereka kekal? Ya, subhanallah. Fa huwa yamut. Maka Nabi Isa alaihi salatu wasalam pun meninggal dunia alaihi salatu wasalam. Fi akhir umrihi alladhi katabahullahu lahu, di akhir umur yang Allah azza wa jalla takdirkan untuk Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Wa yadfinuhul muslimun, lalu dikuburkan oleh kaum muslimin. Kama yadfinuna mautahum, sebagaimana mereka menguburkan orang-orang mati diantara mereka. InsyaAllah ya, ini diantara akidah al-sunnati wal jamaah yang wajib diyakini tentang kisah kejadian tanda hari kiamat kubro. Salah satunya adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Ya, dan juga yang wajib diyakini juga apa? Nabi Isa masih hidup, tidak mati, ya, sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Nasoro. Ya, disalib, ya. Yang disalib itu bukan Nabi Isa, tapi orang yang diserupakan dengannya. Ya, sampai orang Yahudi sendiri yang membunuh, ya, membunuh laki-laki tadi, orang yang mirip dengan Nabi Isa. Wa ma qataluhu yaqina. Mereka tidaklah membunuh dalam keadaan yakin ini Nabi Isa. Yang disalib, yang diarak, ya, dibunuh, disalib, diarak. Mereka enggak yakin kalau ini Nabi Isa. Siapa? Orang-orang Yahudi. Ya, karena itu adalah orang yang cuma diserupakan dengan Nabi Isa. Nabi Isa sendiri sudah diangkat ke langit, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bukan Nabi Isa yang meninggal dunia yang dibunuh. Tayyib. Wallahu a'lam bishawab. Naqtadi bihadzal qadar. Insyaallah kita lanjut di waktu yang akan datang. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.